Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-199 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lama katakan wa fihim as-siddiqun wa syuhada. Karena ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kembali beliau menjelaskan tentang siapa dan hakikat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mutamassikun. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim as-siddiqun, dan ada di antara mereka adalah orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang kuat tasdiknya kepada Allah dan juga Rasul-Nya, sehingga mereka dinamakan dengan siddiqun. Nah, kuatnya tasdik mereka ini membuahkan amalan, membuahkan ucapan. Dan kalau akidahnya adalah akidah yang benar, bersumber dari keyakinan yang benar, maka akan memunculkan ucapan yang benar dan perbuatan yang benar. Sehingga orang-orang yang siddiq, ucapannya benar, perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Wasyuhada, dan ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka adalah syuhada, yaitu orang yang meninggal di jalan Allah. Dan ini banyak. Ahlussunnah wal Jamaah juga demikian. Ketika memang pada waktunya dan itu disyariatkan untuk berjihad, antum akan melihat bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang paling berani dalam berjihad fisabilillah. Jadi ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka adalah syuhada wassalihun, dan mereka ada di antara mereka yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu soleh dengan apa? Soleh dengan agama ini. Baik, dia menjadi baik orangnya dengan sebab agama ini. Itulah yang dimaksud dengan soleh. Berarti kalau seseorang beribadah misalnya tidak menggunakan cara Nabi SAW, maka tidak dinamakan dengan amal yang soleh, dan orang yang melakukannya tidak dinamakan sebagai orang yang soleh. Jadi amalannya bukan amalan yang soleh, dan orang yang melakukannya bukan orang yang soleh. Jadi orang soleh itu yang bagaimana? Orang yang ikhlas dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja ulu al-manaqibil ma'thurah wal fadailil madhkurah. Dan di antara mereka ada a'lamul huda. A'lam itu adalah sebuah tanda yang tinggi. Ada di antara mereka yang mereka adalah a'lamul huda karena tingginya ilmu mereka, sehingga mereka menjadi penerang, menjadi tanda petunjuk. Wa masabihud duja, dan mereka adalah pelita-pelita di waktu malam hari. Ya, karena mereka itu siddiqin dan juga syuhada dan juga orang-orang yang soleh, masuk di dalamnya adalah para ulama, maka orang lain ini mereka mengambil petunjuk dari apa yang mereka lakukan. Ustaz Fulan beliau membolehkan, atau Ustaz Fulan beliau tidak membolehkan. Ini adalah petunjuk bagi orang lain. Dan itu adalah pelita di malam hari atau pelita di saat gelap gulita. Apakah ini hanya ulama saja? Tidak. Para salihun, para syuhada, siddiqun, mereka termasuk ya orang-orang yang memberikan perhiasan dan keindahan tersendiri. Sebagaimana bintang-bintang di langit adalah termasuk di antara hikmahnya adalah keindahan bagi langit, maka siddiqun, syuhada, salihun, mereka juga perhiasan bagi bumi ini. Tanpa mereka, maka bumi ini menjadi tidak indah, kalau tidak ada orang yang soleh, tidak ada ulama, tidak ada syuhada. Jadi mereka adalah pelita bagi kegelapan. Ulul manaqibil ma'thurah, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Wal fadailil madhkurah, dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka punya manaqib, punya biografi-biografi yang dinukil dari mereka. Ada di antaranya yang memakai sanad sampai Imam Syafi'i, atau memakai sanad sampai Imam Ahmad. Wal fadailil madhkurah, orang-orang yang mereka memiliki keutamaan yang disebutkan. Jadi kalau kita membaca misalnya biografi Imam Syafi'i, maka kita akan dapatkan di sana keutamaan-keutamaan beliau. Dan juga para sahabat, kita juga akan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan beliau. Wa fihimul abdal, dan ada di antara mereka yang merupakan abdal. Abdal jamak dari badal, artinya adalah yang menggantikan. Tapi apa yang dimaksud dengan abdal di sini? Karena ada sebagian aliran mengartikan abdal di sini adalah seperti abdal di dalam istilah mereka, yaitu kurang lebih wali atau wali yang memiliki tugas tertentu. Apakah makna abdal di sini sama dengan yang dimaknai oleh sebagian orang-orang sufi? Tidak. Abdal di sini yang menggantikan maksudnya adalah para ulama yang ketika dia meninggal dunia akan digantikan dengan yang lain. Setiap kali meninggal maka digantikan oleh yang lain. Sehingga mereka dinamakan dengan abdal, yaitu yang mengganti. Karena dia mengganti yang lain sebelum dia mengganti orang lain. Jadi para ulama demikian mereka, ketika ada yang satu orang yang meninggal dunia, maka digantikan oleh yang lainnya. Sehingga dinamakan dengan abdal. Misalnya meninggal Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Meninggal Imam Ahmad, ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa minhum ala immah. Dan ada di antara mereka yang merupakan imam-imam. Bukan hanya sekedar ulama, tapi mereka adalah imamnya. Didahulukan daripada yang lain. Seperti imam yang empat. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Maka mereka adalah a'immah. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Dan yang kaum muslimin mereka sepakat bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kita, yaitu kaum muslimin, sepakat bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dari sisi ibadahnya, hidayahnya mereka ini diakui oleh kaum muslimin. Dan dari sisi keilmuan, ya mereka juga diakui oleh kaum muslimin. Maka ini adalah a'immah. Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Maka kaum muslimin semuanya sepakat tentang bahwa beliau adalah orang yang mendapatkan hidayah. Dan beliau adalah orang yang berilmu. Ya ibadahnya baik dan ilmunya juga bagus. Ini adalah imam-imam kita, yaitu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan hanya pintar dalam hal menghafal dan keilmuan saja, tapi mereka juga memiliki pengamalan yang luar biasa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.